badanku kurus bukannya kurang makan, mataku merah bukannya kurang tidur, sedih hatiku karena si jantung hati, oh si jantung. Minggu yang lalu si dia telah kembali, hatiku rindu padanya setengah mati, kisah cintaku dengannya si jantung hati, oh si jantung. Engkau berjanji hanya aku yang kau nanti, waktu ku pergi kau suntingkan bunga melati, tapi kini semuanya hanya mimpi. Aku bernyanyi mau terluka kedua kali, pengalamanku dengannya si jantung hati, oh si jantung hati. Badanku kurus bukannya kurang makan, mataku merah bukannya kurang tidur, sedih hatiku karena si jantung hati, oh si jantung hati. Kau berjanji